Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in talaqaha, apabila suami mencerainya setelah dua kali talak, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal wanita tersebut untuk dia. Tidak halal lagi kalau sudah dua kali talak kemudian mentalak lagi. Artinya jika jatuhnya talak yang ketiga, maka tidak halal bagi suami, maka tidak halal wanita tersebut bagi suaminya. Min ba'du, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai wanita tersebut menikah dengan lelaki yang lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihima, dan apabila lelaki yang lain tersebut setelah menikah dengan wanita yang telah terkena talak tiga, maka apabila suami yang lain tersebut mentalak wanita itu lagi, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu suami yang lama atau mantan suami pertama, ayataraja'a, untuk kembali kepada mantan istrinya. Tidak ada dosa atas keduanya, mantan suami pertama dengan wanita tersebut, untuk kembali menikah lagi. In dhanna ayyukima hududallah, apabila keduanya menyangka akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah, yaitu akan bisa melakukan hak dan kewajiban suami istri. Watilka hududullah, yang demikian itulah hukum-hukum Allah. Yubayyinu haliqaumi ya'lamun, Allah jelaskan hukum-hukum tersebut untuk kaum orang-orang yang mau mengetahui. Wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kalian mentalak para wanita, fabalagna ajalahun, kemudian mereka telah dekat dengan akhir masa iddahnya, faamsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf, kalau sudah dekat masa iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, yaitu rujuk kembali, atau berpisah dengan mereka, itu melanjutkan perceraian bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf pula. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, dan jangan kalian menahan mereka, itu rujuk, diroron, dalam rangka menimpakan mudarat kepada mereka, lita'tadu, untuk kalian melampaui batas terhadap wanita tersebut. Wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah, barang siapa yang melakukan seperti itu, dia sudah mencerai kemudian mendekati akhir masa iddah, dia rujuk, namun tujuannya untuk menimpakan kerugian kepada wanita tersebut. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah, yaitu syariat Allah, sebagai huzwa, permainan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa Al-Qur'an dan hikmah. Berupa Al-Kitab yaitu Al-Qur'an, dan juga hikmah yaitu sunnah. Ya'idzukum bih, yang dengan Al-Qur'an dan sunnah tersebut Allah memberikan nasihat kepada kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini dua ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-230 dan 231. Asy-Syaikh Naam langsung menjelaskan dua ayat ini dalam satu penjelasan. Namun sepertinya kita karena terbatasnya waktu, ya, mungkin hanya dapat membaca penjelasan ayat yang ke-230. Nah, kita kembali kepada ayat yang ke-230. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang talak tiga. Setelah sebelumnya menyebutkan tentang talak satu dan dua. Talak satu dan dua itu talak yang masih bisa rujuk padanya di masa-masa iddah. Ya. Adapun apabila dia mentalak lagi, itu berarti talak ketiga, maka tidak halal wanita itu bagi mantan suaminya tersebut. Ya. Setelah talak ketiga langsung pisah, tidak ada masa iddah. Dan tidak halal lagi bagi mereka berdua. Ya. Sudah bukan suami istri lagi. Ya. Tanpa masa iddah jika sudah talak tiga. Sampai wanita tersebut menikah dengan lelaki yang lain. Dan apabila lelaki yang lain tersebut telah menikah dengan mantan istrinya, kemudian suami yang kedua tersebut mentalak lagi, menceraikan wanita tersebut, ya, setelah terjadinya naam konsekuensi pernikahan, ya, adanya naam akad, juga adanya hubungan suami istri, ya, kemudian suami yang kedua tersebut menceraikan wanita tersebut. Jika sudah dicerai, maka boleh mantan suaminya yang pertama untuk menikah lagi dengan mantan istrinya. Nah, setelah istrinya menikah dengan lelaki yang lain dan melakukan hubungan suami istri dengan lelaki tersebut, kemudian terjadi perceraian, maka boleh suami pertama atau mantan suaminya menikah lagi dengan wanita tersebut jika mereka yakin akan dapat menjaga hubungan suami istri, akan dapat menunaikan hak dan kewajiban suami istri. Itu jika mereka yakin tidak akan terulang lagi hal-hal yang terjadi sebelum talak tiga. Nah, ya. Mereka yakin akan bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi. Ya. Maka boleh keduanya kembali lagi. Kalau tidak yakin, khawatir terjadi hal-hal yang dulu terjadi lagi, ya, maka hendaklah keduanya menahan diri dan jangan menikah jika tidak yakin. Ya. Karena hanya akan membawa kemudharatan. Hanya akan mengulang luka lama. Ya. Nah, sehingga Allah katakan, in dhanna ayyukima hududallah, apabila keduanya yakin akan bisa menegakkan batasan-batasan Allah atau hukum-hukum Allah. Itu apabila keduanya yakin akan dapat memenuhi atau melaksanakan hak suami istri, hak dan kewajiban suami istri. Nah, yakin tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian yang dulu yang mengakibatkan perceraian, yang mengakibatkan talak satu, talak dua, sampai talak tiga. Nah. Yang demikian itulah hukum-hukum Allah. Allah jelaskan hukum-hukum ini liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang mau mengetahui. Ini keutamaan orang yang berilmu. Nah, Allah jelaskan kepada orang-orang yang mau mengetahui, yaitu orang-orang yang mau mempelajari agama ini. Ya. Sehingga tidak sembarangan dalam masalah talak. Ya. Ada batasan-batasannya, hukum-hukumnya, aturan-aturannya. Nah. Allah jelaskan untuk orang-orang yang mau mengetahui, yaitu orang-orang yang berilmu. Baik, kita langsung saja pada penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat yang ke-230 dari surat Al-Baqarah. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, fa'in tallaqaha, berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Allah berfirman, fa'in tallaqaha, apabila suami mentalaknya lagi, ai at-talqatu tsalitsah, yaitu talak yang ketiga. Karena ayat yang sebelumnya tentang talak satu, talak dua. Maka apabila suaminya mentalak lagi, yaitu talak yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Maka tidak halal wanita tersebut bagi lelaki itu lagi sampai wanita itu menikah dengan lelaki yang lain. Ai nikahan sahihan, yaitu dengan pernikahan yang sahih, pernikahan yang sah dengan lelaki lain, wa yata'uha, dan lelaki tersebut na'am melakukan hubungan dengan wanita tersebut, yaitu hubungan suami istri. Li'anna nikaha syar'iyya la yakunu illa sahihan, karena nikah yang syar'i itu tidak terwujud kecuali dengan nikah yang sah. Wa yadkhulu fihi al-aqdu wal wat'u wa hadha bil ittifaq, dan nikah yang sah masuk padanya akad dan juga al-wat'u, adanya al-wat'u yaitu jimak, hubungan suami istri, wa hadha bil ittifaq, dan ini bil ittifaq, dan ini sepakat para ulama. Bahwasannya seperti inilah nikah yang sahihan, yang benar, yang ketika nanti wanita tersebut dicerai, bisa dinikahi oleh mantan istri pertamanya, mantan suami pertamanya. Nah. Jadi dia harus menikah lagi, harus menikah dulu dengan lelaki yang lain, dan terjadilah hubungan suami istri, kemudian terjadi perceraian. Wa yata'ayyanu an yakuna nikahu tsani nikaha rugbatin, dan disyaratkan nikah yang kedua, nikahnya wanita tersebut yang telah ditalak tiga dengan lelaki yang lain, berarti ini pernikahan yang kedua, nikah rogbah, ini pernikahan rogbah, pernikahan atas dasar suka, pernikahan atas dasar cinta, ya. Bahwasanya na'am wanita tersebut menikah dengan lelaki lain atas dasar suka, ya. Bukan atas dasar supaya bisa memenuhi syarat agar bisa kembali lagi ke suami pertama. Paham ya maksudnya? Nah, jadi nikahnya nikah yang wajar, nikah yang memang suka. Fa in qasada bihi tahlilaha lil awwal, maka apabila wanita tersebut atau apabila pernikahan tersebut tujuannya hanya untuk tahlil, pakai hak, hanya untuk tahlil, hanya untuk bisa menghalalkan nah wanita tersebut untuk suaminya atau mantan suaminya yang pertama, ya, falaisa binikahin, maka ini namanya bukan pernikahan yang benar. Nah, ya, bukan pernikahan yang benar, wala yufidu tahlil, dan tahlil yang seperti ini yang tujuannya menghalalkan na'am agar suami pertama nanti bisa menikah lagi dengan dia. Nah, yang seperti ini, tahlil yang seperti ini la yufid, tidak bermanfaat. Maka tidak boleh kalau tujuannya seperti ini. Setelah ditalak ketiga langsung pisah, kan? Nah, pisah. Ternyata ya, setelah talak ketiga muncul cinta lagi. Ya. Ada cinta lagi nih antara nah, suami istri tersebut. Ya. gimana? Gak bisa kembali, ya, karena sudah talak tiga. Jika mau kembali harus menikah dengan lelaki lain dulu, kemudian terjadi hubungan suami istri, kemudian dicerai, ya, kemudian baru bisa kembali dengan akad yang baru dengan suami pertama atau mantan suami pertama. Sehingga si istri ini, nah, karena pengen kembali ke suami pertama, terpaksa menikah dengan lelaki lain dan terjadilah yang terjadi, kemudian dicerai. Nah, tujuan nikahnya apa? Untuk supaya bisa kembali ke suami pertama. Nah, ini yang enggak boleh. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, dan yang seperti ini tidak menghalalkan dia untuk suami yang pertama. Nah, ya, karena tujuannya hanya untuk tahlil, hanya untuk menghalalkan. Nah, agar bisa kembali kepada mantan suaminya yang pertama. Makanya seperti ini bukan nikah yang syar'i. Nah, karena disyaratkan nikah yang kedua tersebut dengan suami yang lain itu nikah rogbah, nikah yang memang keinginannya ingin memiliki suami. Nah, bukan tujuannya untuk supaya bisa memenuhi syarat agar bisa kembali kepada mantan suaminya yang pertama. Mahfum ya? Nah, tahlil yang seperti ini tidak berfaedah. Nah, bahkan ini falaisa binikahin, ini bukan nikah yang syar'i. Ya. Kemudian juga wala yufidu wat'u sayyid li'annahu laisa bizauj. Demikian pula kalau dia budak perempuan hamba sahaya, jika sayyidnya melakukan hubungan badan dengannya, itu tidak menghalalkan suami pertama untuk kembali kepada dia. Kenapa? Karena laisa bizauj, karena tuannya atau majikannya itu bukan suaminya. Nah, bukan suaminya. Sehingga naam wat usayyid, ya, jimaknya majikan dengan budak perempuannya itu tidak berfaedah untuk membolehkan budak perempuan tersebut kembali ke mantan suaminya yang pertama. Karena kalau majikan kan memang boleh. Nah, dia untuk bergaul dengan hamba atau budak sahayanya. Nah, jadi harus yang betul-betul nikah syar'i. Nah, kalau majikan kepada budaknya, ya, nah, memang boleh dia melakukannya, ya, walaupun tidak menikahinya, karena budaknya. Sehingga kalau terjadi seperti ini, na'am, wat usayyid tidak berfaedah. Karena itu bukan zauj, bukan suami, tetapi majikan. Nah, ini kaitannya dengan jika yang dicerai itu budak hamba sahaya. Budak perempuan hamba sahaya. Nah, maka sama, kalau budak perempuan hamba sahaya ini setelah ditalak ketiga oleh suaminya, dia mau kembali ke suami pertama, harus menikah lagi dengan lelaki yang lain. Dan naam dengan syarat-syarat tadi, ya. Tidak cukup wat usayyid. Nah, ya, apa yang dilakukan oleh majikan terhadap budaknya. Nah, karena majikan bukan suaminya. Tapi harus menikah dengan lelaki yang lain yang menjadi suaminya, kemudian terjadi perceraian, barulah budak perempuan tadi bisa kembali ke suami, mantan suami yang pertama. Ini berkaitan jika wanita yang dicalak talak tiga tersebut, ya, adalah budak hamba sahaya. Faidah tazawwajaha tsani raghiban. Kemudian kata Syekh, apabila suami yang kedua dia menikahi wanita tersebut yang telah ditalak tiga, ya, oleh mantan suaminya yang pertama, dia menikahinya raghiban karena senang, karena menyukainya, ya, bukan karena akal-akalan supaya si wanita ini bisa kembali lagi ke suami pertamanya nanti, ya, bukan, tapi karena raghiban, karena memang dia suka, senang. Wawato'aha, dan suami tersebut nam melakukan hubungan suami istri dengan wanita tersebut. Summa faraqaha, kemudian suami yang kedua tersebut menceraikannya. wangqadat iddatuha, dan selesai masa iddahnya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, yaitu mantan suami pertama dengan wanita tersebut, dengan mantan istrinya. Ay ala zaujil awal wa zaujah an yataraja'a, untuk rujuk lagi, yaitu menikah lagi. Ay yujaddida aqdan jadidan bainahuma, yaitu memperbaharui akad yang baru antar keduanya. Li idafatihi at-taraju' ilaihima, ya, sebagai syarat untuk rujuk antara keduanya, ya, harus ada akad baru, na'am, antar keduanya. Baik. Jadi intinya apabila suami yang kedua dia menikahi wanita yang sudah ditalak tiga tersebut, menikahnya dengan menikah ragiban, senang, suka, ya, bukan bertujuan untuk, na'am, agar supaya wanita tersebut bisa kembali ke lelaki atau mantan suami yang pertama. Kemudian, ya, setelah terjadi pernikahan dan terjadilah apa yang terjadi antara suami istri, ya, kemudian dicerai oleh suami yang kedua, kemudian terjadi perceraian, kemudian selesai masa iddahnya, selesai masa iddah wanita tersebut, barulah boleh dia kembali ke suaminya yang pertama. Tidak ada dosa atas keduanya, suami mantan suami yang pertama dengan mantan istrinya untuk kembali lagi dengan akad yang baru. Fadalla ala tibarit taradi, dan ini menunjukkan disyaratkannya adanya taradi, saling ridho antara keduanya, antara mantan suami yang pertama dengan mantan istrinya, ya, yang dulu telah ditalak tiga. Syaratnya at-taradi, harus ada saling ridho antara keduanya. Itu keduanya memang pengen kembali. Setelah dicerai oleh suami yang kedua, kemudian mereka pengen kembali, boleh. Walakin yustaratu fit-taraju an yadhunna, tetapi disyaratkan dalam rujuk ini, kembalinya mantan suami pertama kepada istrinya, mantan istrinya yang telah ditalak tiga tadi, yang telah menikah dengan lelaki lain, kemudian cerai lagi. Syarat rujuknya, kembalinya, an yadhunna, hendaklah keduanya yakin, an yuqima hududallah, akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Ya, kedua, yaitu keduanya yakin akan dapat melakukan hak dan kewajiban suami istri. Bi an yakuma kullun minhuma bihaqqi sahibihi, yaitu masing-masing dari keduanya akan menunaikan hak. Nah, dari salah satu keduanya, suami akan menunaikan hak istrinya, istri akan menunaikan hak suaminya. Wa dzalika idza nadima ala isyaratihi masabiqah. Dan ini apabila keduanya menyesali atas, ya, isyrah, atas isyrah keduanya yang dulu, atas hubungan keduanya yang dulu, al-mujibati lil firaq, yang menyebabkan terjadinya perceraian. Jadi keduanya mau kembali, nah, dan keduanya yakin mau, nah, menjalankan kewajiban, hak dan kewajiban suami istri, akan menegakkan hukum-hukum Allah. Naam, dan keduanya menyesali hubungan suami istri atau pergaulan suami istri, isyrah suami istri yang dulu yang menyebabkan perceraian. Nah, dia menyesali. Nah, apa yang terjadi dahulu yang menyebabkan perceraian antar keduanya. Wa azama an yubaddilaha bi isyratin hasanah. Dan keduanya, ya, calon suami istri tersebut, ya, dia mengganti isyrah yang jelek, ya, hubungan yang jelek yang dulu terjadi, bi isyratin hasanah, diganti, mereka berdua bertekad untuk menggantinya dengan hubungan yang baik. Nah, dengan hubungan yang baik, dengan pergaulan yang baik antara kedua orang tersebut. Fahuna, maka di sini, La junaha alaihima fi tarajuk. Kalau terjadi seperti ini, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk rujuk. Nah, ini penting ya. Nah, setelah terjadi perceraian dengan suami yang kedua, ya, maka jika keduanya ingin kembali lagi, yaitu mantan istri pertama, mantan suami pertama dengan mantan istrinya ingin kembali lagi dan keduanya sama-sama ridho, sama-sama pengen kembali, maka boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat keduanya yakin akan bisa menegakkan hukum-hukum Allah, yaitu masing-masing keduanya, masing-masing dari keduanya, dia yakin akan bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, dan keduanya menyesali ya, pergaulan antar keduanya yang terjadi pada masa lampau yang mengakibatkan perceraian, dan keduanya bertekad untuk mengganti pergaulan yang jelek tersebut ya, hubungan yang jelek tersebut dengan hubungan yang lebih baik lagi, dengan pergaulan yang lebih baik lagi. Nah, jika seperti ini, maka tidak mengapa keduanya rujuk lagi, menikah lagi dengan akad yang baru. Wa mafhumul ayatil karimah, maka mafhum ayat yang mulia ini, mafhumnya, tadi dikatakan kan, jika keduanya yakin akan bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Nah, mafhum ayat ini annahuma, bahwasanya keduanya ya, mantan suami yang pertama dengan mantan istrinya, apabila keduanya in lam yadhunna an yuqima hududallah, apabila keduanya tidak yakin atau belum yakin akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah, belum yakin akan dapat menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Bi an ghalaba ala dhannihima annal hala sabiqata baqiyatun. Di mana keduanya menyangka, menduga ya, dengan dugaan yang besar ya, atau praduga besar keduanya ya. Bahwasannya keadaan yang dulu ya, itu keduanya menyangka, nah, bahwasannya keadaan yang dulu itu masih ada. Wal isyratu sayyi'ah, wal isyratu sayyi'ah ghair za'ilah, dan pergaulan yang jelek atau hubungan suami istri yang jelek ghair za'ilah, itu belum hilang ya, masih ada bekas-bekasnya. Maka kalau seperti ini, anna alaihima fi dzalika janah. Kalau seperti ini, maka atas keduanya jika kembali lagi, maka mereka mendapatkan dosa. Ya. Kalau mereka sudah yakin atau ghalaba ala dzannihima. Nah, prasangka besar mereka, ah ini enggak akan beres lagi nih kalau kembali. Nah, prasangkanya sudah seperti itu. Nah, karena masih ada luka-luka lama misalkan ya. Cinta masih ada tapi masih ada luka-luka lama ya. Kebiasaan suami atau kebiasaan istri tersebut pun belum berubah. Masih temperamental lah misalkan ya, masih ini dan itu ya, masih egois, masih ini dan lain sebagainya. Belum berubah sifatnya. Sehingga keduanya menyangka atau menduga, na'am, akan terjadi hal-hal yang dulu terjadi. Nah, yang menyebabkan perceraian. Maka kalau menduga seperti ini, maka kalau mereka memaksakan diri kembali rujuk, anna alaihima fi dzalika janah, maka mereka berdua dosa. Nah, mereka sudah menyangka kok akan terjadi hal-hal yang dulu terjadi, ya. Nah, ya. Mereka telah melihat diri mereka bahwasannya kayaknya hal-hal kejadian yang dulu ini akan terjadi lagi kalau saya kembali lagi kepada istri saya yang dulu misalkan. Tapi memaksakan diri untuk kembali, maka mereka berdosa. Mereka berdua berdosa jika seperti ini. Li'anna jami'al umur in lam yakum fiha amrullah. Karena semua perkara apabila padanya tidak ditegakkan perintah Allah, tidak ditegakkan aturan-aturan Allah, wa yasluku biha ta'atuhu, dan ketaatan kepada Allah tidak berjalan padanya pada perkara-perkara tersebut, lam yahillal iqdamu 'alaiha. Nah, maka tidak boleh na'am untuk melakukan perkara tersebut. Nah, ini penting kaidah ini. Ya. Jadi, nah, semua perkara, semua urusan apabila padanya tidak ditegakkan perintah Allah, aturan-aturan Allah, dan ketaatan kepada Allah tidak dijalankan padanya, maka tidak halal melakukan perkara tersebut. Seperti ini, suami istri tadi yang mau kembali setelah talak ketiga, ya, mereka menyangka, menduga, praduga besarnya, kayaknya nah, bisa terjadi lagi hal-hal yang dulu terjadi kalau kembali. Nah, mereka menduga seperti ini, karena mereka sadar sifat mereka belum berubah. Ya, sadar sifat-sifat mereka belum berubah. Nah, kalau mereka sadar seperti ini, kemudian memaksakan diri kembali nikah lagi, mereka berdosa. Nah, mereka berdua berdosa. Ya. Karena Allah katakan, ya, fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Tidak ada dosa atas keduanya untuk kembali apabila keduanya yakin akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Kalau keduanya tidak yakin, ragu, ya, bahkan praduga besarnya na'am akan terjadi lagi apa-apa yang terjadi di masa lampau dulu yang menyebabkan perceraian, maka mereka berdosa kalau memaksakan diri untuk menikah lagi. Maka penting kaidah ini untuk diketahui bahwasanya perkara-perkara itu apabila tidak ditegakkan padanya aturan-aturan Allah dan ketaatan tidak berjalan padanya, maka tidak halal dia melakukan perkara-perkara tersebut. Nah, kalau dia ragu, ya, nah, akan terjadi lagi hal-hal yang dulu terjadi, ya, tidak halal bagi dia untuk memaksakan diri menikah lagi dengan istri atau mantan istrinya yang dulu. Wa fi hadhihi aw wa fi hadza, maka dalam perkara ini dalalatun, terdapat dalil. Ala annahu yanbaghi lil insan idza arada an yadkhula fi amri minal umur. Ini penting ini untuk kita semua ini. Maka di sini terdapat dalil bahwasannya seyogianya seseorang itu apabila dia mau masuk ke dalam suatu perkara dari beberapa perkara, ya, seyogianya bagi seseorang apabila dia mau masuk dalam suatu urusan, ya, khususon al-wilayat as-sighar wal-kibar, terkhusus permasalahan wilayat, permasalahan kekuasaan, permasalahan tanggung jawab, ya, as-sighar wal kibar, baik kekuasaan atau tanggung jawab yang kecil-kecilan atau yang ruang lingkupnya kecil, nah, seperti kepala rumah tangga misalkan, atau kekuasaan atau tanggung jawab yang ruang lingkupnya besar, nah, kepala negara misalkan atau yang semisalnya, an yandura fi nafsihi, maka hendaklah dia melihat kadar dirinya. Hendaklah dia melihat kemampuan dirinya. Ya, ini penting. Ayat ini menunjukkan bahwasannya apabila seseorang ingin masuk dalam suatu urusan, ya, apalagi urusan tersebut masalah kekuasaan dan tanggung jawab, ya, nah, yang berat pertanggungjawabannya, baik yang lingkupnya kecil, ya, atau yang lingkupnya besar. Maka seyogianya orang yang mau masuk ke dalam suatu urusan, ya, hendaklah dia melihat kadar dirinya, melihat tentang kemampuan dirinya, fa in ra'a min nafsihi quwwatan ala dzalik, apabila dia melihat dirinya mampu untuk melakukan itu, untuk mengemban tugas itu, ya, mengemban tanggung jawab itu, wawasiqo biha, dan dia yakin, percaya dengan dirinya akan dapat mengemban tugas itu, akdama, maka dia boleh untuk maju melakukannya. Wa illa, kalau tidak, ragu tentang kemampuan dirinya, ya. Naam, khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ketidakmampuan, ahjama. Kalau seperti ini, ahjama, hendaklah dia menahan diri. Nah. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Ini penting nasihat bagi kita semua. Ini istinbat, naam, yang begitu agung dari Syekh rahimahullahu taala, ya. Bahwasanya seseorang ketika mau masuk dalam suatu urusan, urusan tugas atau tanggung jawab, apalagi masalah urusan kekuasaan, baik yang lingkupnya kecil atau yang lingkupnya sedang atau yang lingkupnya besar, hendaklah dia melihat kepada kemampuan dirinya. Kalau dia memang mampu, orang yang layak dan pantas, punya kemampuan, punya keahlian di situ, ya, nah, ya, maka silahkan dia mengemban tugas tersebut. Ya. Dan apabila dia tidak mampu, bukan ahlinya di situ, ya, maka jangan memaksakan diri. Hendaklah dia menahan dirinya. Nah, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, melalaikan tugas, melalaikan kewajiban, dan seterusnya. Walamma bayyana ta'ala hadhihi al-ahkam al-'azimata. Kita lanjut. Dan ketika Allah menjelaskan hukum-hukum yang agung ini, qala, setelah itu Allah mengatakan, wa tilka hududullah. Yang demikian itu adalah hukum-hukum Allah. Ay syara'i'uhu. Maknanya yang demikian itu adalah syariat-syariat Allah. Allati haddadaha, yang telah Allah tetapkan batasan-batasannya. Wa bayyanaha, dan telah Allah jelaskan. Wa waddahaha, dan telah Allah terangkan. Li ghairihim, untuk selain mereka. Taib. Wa waddahaha yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Nah. Lompat. Satu baris. Wa waddahaha yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Yang demikian itu adalah hududullah, yaitu syariat-syariatnya yang telah Allah tetapkan batasan-batasannya, yang telah Allah jelaskan, yang telah Allah terangkan, liqaumin ya'lamun, untuk orang-orang yang mau berfikir, orang-orang yang mau mengetahui. Li'annahum, kenapa Allah katakan liyubayyinuha liqaumin ya'lamun, yang Allah jelaskan kepada orang-orang yang mau mengetahui, li'annahum, karena mereka lah orang-orang yang mengetahui ini, itu orang-orang yang berilmu, humul muntafi'una biha, mereka lah yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat ini, mereka lah yang bisa mengerti penjelasan ayat-ayat ini, annafi'una li ghairihim, dan mereka lah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, wa fi hadza, maka di sini min fadilati ahlil ilmi ma la yakhfa, terdapat keutamaan ahlul ilmi. Nah, ma la yakhfa, ya, keutamaan para ulama atau orang yang berilmu, ma la yakhfa, yang tidak samar bagi kita, ya. Allah katakan li qaum yubayyinuha liqaumi ya'lamun, Allah jelaskan hukum-hukum ini untuk orang-orang yang mau mengetahui, itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau belajar, mau mengetahui, karena mereka lah yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat ini, dari peringatan-peringatan Allah, dari penjelasan-penjelasan Allah, dan mereka pun yang bisa menjelaskan ke orang lain. Jadi para ulama menjelaskan hukum-hukum talak, hukum-hukum ini dan itu kepada manusia. Li'anna Allah Ta'ala ja'ala tabyinahu lihududihi khasan bihim. Di sini terdapat keutamaan para ahlul ilmi, para ulama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penjelasannya, penjelasan terhadap batasan-batasan atau hukum-hukum Allah, khasan penjelasan tersebut, khasan Allah khususkan bihim untuk para ulama, untuk orang-orang yang berilmu. Allah katakan yubayyinu haliqaumi ya'lamun. Allah jelaskan untuk orang-orang yang ya'lamun, yang berilmu, yang mau mengetahui, yang mau belajar. Wa annahumul maqsuduna bidzalik, dan merekalah yang dimaksud di sini. Liqaumi ya'lamun, merekalah ahlul ilmi yang dimaksud di sini. Wa fihi annallaha ta'ala yuhibbu min ibadihi ma'rifata hududi ma anzala 'ala rasulihi wattafaqquha biha. Dan di dalam ayat ini terdapat faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya itu na'am mengetahui batasan-batasan na'am dari apa yang telah Allah turunkan kepada rasulnya. Allah menyukai agar hambanya mengetahui hukum-hukum ya, yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya atau kepada rasulnya, wattafaqquha biha, dan Allah menyukai hambanya itu bertafaqquh padanya. Hambanya itu mendalami na'am ilmu tersebut padanya. Ya. Na'am. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang belajar, yang mendalami ilmu agama. Baik, selesai dari penjelasan ayat yang ke-230 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang kedua, na'am, juga penjelasannya panjang, yaitu ayat yang ke-231. Na'am, namun insyaallah kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.